أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Kebanyakan Syiah itu pemikirannya diadopsi dari Yahudiyah, Hululiyah, Qotiniyah, dan Tanasufiyah. Umar bin Khattab menjawab dengan tegas setelah beliau mengatakan, ayat apa yang kamu maksud? Si Yahudi menjawab, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Maka Umar bin Khattab, aku tahu ayat itu turun kapan, di mana? Turun pada saat Arafah dan hari besar, makanya saya tidak harus merayakannya. Kalau memang sekarang ini nikmat Islam itu nikmatul mutlaqah, artinya seluruh nikmat ini akan cacat kalau tidak dilengkapi dengan Islam. Maka sesungguhnya Muslim yang memiliki kesadaran tinggi untuk ingin menyempurnakan nikmat dunia akhiratnya, hendaknya beragama dengan baik. Sampai-sampai Mujahid mengatakan, saya tidak tahu kenikmatan mana di antara dua yang diberikan oleh Allah yang lebih besar. Al-Hidayah ila Islam, hidayah menuju Islam, dan dijauhkan oleh Allah dari hawa nafsu. Oleh karena itu adik-adik sekalian, antara Islam dengan sunnah seperti lawannya antara kufur dengan bid'ah. Sehingga Abu Muhammad Al-Barbahari mengatakan, sesungguhnya Islam itu sunnah, sunnah itu Islam, tidak akan tegak kecuali dengan salah satunya. Oleh karena itu, siapa yang sekarang ini beragama Islam menjauhi sunnah, gak akan bakal jalan. Sehingga sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, gimana untuk permasalahan sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Sekarang saya ingin balik, maaf ya, saya terus terang saya belum bisa memahami muka itu karena mata saya. Ini siapa belum tahu. Nanti insya Allah setelah hanya gajah mata kita kenal. Ya, ini insya Allah. Saya ingin tanya sama antum semuanya, gak peduli siapa yang mau angkat tangan atau angkat kaki, Islam itu apa mas? Islam ialah Allah. Silakan depan, samping, kanan, kiri, atau manusia ke belakang. Ya silakan. Islam ialah ada mingga. Berserah diri. Terus hubungannya sunnah ialah apa? Ada lagi? Ya enggak apa-apa. Bagus ya. Ada pemintar, ada usul. Gak peduli masalah-masalah benar salah itu nomor sekian ya. Saya itu senang yang komentar salah itu nomor sekian. Di sini gak ada masalah ya. Nanti di luar masalah ya. Selamat. Ada lagi? Al-Islam wa'ala khamsin. Kalau Al-Islam ala khamsin, bunia ala khamsin, rukunnya ada lagi? Tauhid. Ya, seluruh jawaban mendekati kesalahan. Ya silakan. Ini menyoroti Islam dari seluruh sisinya. Ini mas. Ini kita bisa wadai dalam satu kalimat. Islam ialah. Ya benar antum dan semua benar. Cuma kita kumpulkan dalam satu kalimat yang indah. Seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, Islam ialah beribadah dari masa ke masa sesuai dengan syariat Allah. Beribadah kepada Allah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari umat ke umat sesuai dengan syariat Allah. Makanya Nabi Nuh pada saat dia beribadah kepada Allah dengan satu yang disyariatkan Allah, Islam, orangnya Muslim, umatnya yang melakukan itu Muslim. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah dengan suatu yang disyariatkan, maka Ibrahim disebut oleh Allah dalam Al-Quran Muslim, agamanya Islam, dan umatnya mengikutinya Muslim. Begitu juga Nabi Musa Nabi Isa. Nah, kalau kita sekarang gandengkan dengan sunnah ialah, ada yang tahu sunnah ialah? Hah? Ya, itu di antara makna sunnah. Ada lagi? Nah, itiba. Ada satu kalimat yang tadi diungkapkan oleh Al-Ustaz. Sunnah ialah beragama dengan sesuatu yang telah disyariatkan Rasulullah, dan Rasul tidak mungkin bersyariatkan di luar syariat Allah. Berarti Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Paham gak mas? Kamu gak? Ya. Kalau sekarang Islam adalah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan, sunnah adalah cara beragama yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan di luar ketetapan Allah, alias juga syariat Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Maka di sini Islam itu sunnah, sunnah adalah Islam. Kalau memang seperti itu, betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, tanda bahagia seseorang adalah bisa mengetahui perbedaan tiga perkara, bahkan bisa saya tambah saja empat. Yang pertama, bedanya tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, iman dengan kufur, taat dengan maksiat. Siapa yang hidup beragama sudah bisa membedakan ini, insya Allah akan menemukan hakikat beragama yang sejati. Dan subhanallah, dengan sekalian, dari nilainya, dari isinya, dari prinsipnya, empat ini tidak akan bisa bertemu. Tauhid tidak akan bisa bertemu dengan syirik. Iman tidak akan bisa menyatu dengan kufur. Sunnah tidak akan bisa bersama bid'ah, dan taat tidak akan bisa bersama dengan maksiat. Begitu juga pelakunya. Makanya dalam Islam itu ada istilah al-wala wal-bara. Apa itu wala wal-bara? Al-wala wal-bara adalah memiliki prinsip sikap tidak akan bisa bertemu itu nilainya dan pelakunya. Sebagaimana tauhid tidak bisa ketemu dengan syirik, ahlu tauhid juga tidak akan bisa menyatu dengan ahlu syirik. Ahlu iman tidak akan bisa menyatu dengan ahlu kufur. Ahlu sunnah tidak akan bisa menyatu dengan ahli bid'ah. Ahlu ta'at tidak akan bisa bersama dengan ahlu maksiat. Kalau antum tidak percaya, Allah tanya sama antum. Pernah antum melihat orang judi sambil zikir? Ya, subhanallah, asbuhan, alhamdulillah. Selesai ditutup dengan doa kafaratul majlis. Itu baru berbenci iman. Soal taat sama lagi sunnah bid'ah, iman kufur tauhid syirik. Makanya di dalam firman Allah sangat banyak menegaskan hal itu. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan kamu temukan seorang kaum yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah. Rasul katakan juga man ahabba lillah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, telah menyempurnakan keimanan. Bahkan kata Rasulullah, "Awsafaural iman, ahli iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Makanya itu lihat subhanallah dalam kehidupan Rasulullah perhatian. Sampai Rasul katakan, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Jangan kau mulai Yahudi Nasrani dengan salam masalahnya awal awal baru. Masalah itu, ya. Masalah itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kau ambil musuhmu sebagai penolong, pembela, pembantu. Tak bisa. Dan ini akidah sudah mengambil. Tanya Allah katakan, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya mungkin, apa mungkin kita jadikan muslim sama orang penjahat satu tempat? Ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamah ila yawmil qiyamah. Seperti nyatukan air dengan api, bisa nggak bersatu? Oleh karena itu ada kesalahan kalau kita sudah memahami seperti itu, kita wajib merawat nikmatul hidayah itu. Bagaimana tidak? Kenikmatan surga yang paling tertinggi itu bukan surga. Makanya pada saat penghuni surga masuk surga, yang disyukuri itu bukan bidadarinya, bukan fasilitas rumah istananya, tidak. Faqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika mereka masuk surga, kemudian melihat semua kenikmatan dan Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan dan sudah ainul yakin dia rasakan, dia tidak mengatakan, ya Allah, hebat istana saya, cantik istri saya, tidak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Oleh karena itu insan wajib dirawat. Perawatnya dua, dengan lewat doa, dan yang keduanya adalah dengan perawat pemahaman yang benar. Hanya di dalam Al-Quran dia bertanya, minta hidayah, dan itu hidayah ilal Islam wa sunnah. Di antara yang perawat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Ikhwan, kenapa Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta? Kalau kita artikan ayat ini menurut tafsirnya Ibnu Mas'ud, siratal mustaqim adalah Islam. Menurut Ibnu Abbas, siratal mustaqim adalah Al-Quran. Menurut Ali bin Abi Thalib, siratal mustaqim adalah kitabullah. Dan menurut Abul Aliyah, seorang tabi'in, mengatakan siratal mustaqim adalah jalan hidup, jalan beragamanya, cara beragamanya Abu Bakar Umar. cara beragamanya Abu Bakar tidak mungkin salah. Karena Rasulullah mengatakan ibtadu billadani billadaini Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua orang ini, tidak mungkin kamu sesat, yaitu Abu Bakar. Yang kita artikan, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam menurut Ibnu Mas'ud. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran menurut Ibnu Abbas, seperti pemahaman dan pengamalan an'amta 'alaihim. Siapa maksud an'amta 'alaihim? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. إخوان, Nabi yang paling mulia tidak diragukan Nabi Muhammad. Manusia paling jujur setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Dan manusia yang dijamin syahidnya dan surganya adalah mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang bersama Rasulullah. Dan terdepan adalah Umar, Utsman, Ali, yang telah Rasulullah SAW fonis sendiri pada saat Rasulullah berada di atas gunung Uhud. Ketika itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Lalu gunung Uhud itu gerak, Rasulullah memukulkan tangannya ke gunung Uhud. Wahai Uhud, diam, apa kamu tidak tahu di atas kamu ada Nabi Siddiq dan dua orang calon mati syahid. Masya Allah, Pak. Makanya terkadang Masya Allah betapa lemah dan kerdilnya kita, dan betapa kuat imannya seorang sahabat, terutama Abu Bakar, Umar. Coba diprediksi Rasulullah mati terbunuh, kalau antum kira-kira bisa tidur kan? Insya Allah kapan yang gue mati? Jangan tidur, antum keluar rumah mungkin gak berani. Karena diponis bakal dibunuh. Coba mas antum kalau sudah diprediksi wahai fulan kamu nanti akan mati dibunuh orang, insya Allah lemas, kerja gak konsentrasi, kemana-mana takut, kemana. Ini menunjukkan apa? Tebalnya iman seorang sahabat. Makanya jangan meremehkan seperti orang Syiah. Makanya Rasulullah sampai memberikan satu pressure buat kita untuk harga, untuk menghargai, menjunjung, dan mencoba untuk terus menjaga martabat beliau, mereka-mereka sahabat Rasulullah. La tasubbu ashabi, jangan kau menghujat sahabat. Fa wallahi, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Janganlah kalian menghujat sahabatku, demi Allah, kalau seandainya kalian di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan menyamai walaupun sebelumnya. Mereka cuma satu emas sekian, tidak satu gede gunung Uhud. Kenapa kita infak sekarang emas 1 miliar, lihatnya 2 miliar? Di sahabat Masya Allah, walaupun satu mud, dibarengi dengan keimanan yang tebal, ketakwaan yang sangat sempurna, keikhlasan yang tidak dilakukan lagi, subhanallah, kualitas. Kayaknya sampai Allah Rasul katakan, Allah, Allah, fi ashabi, la tattakhidhu ghuradan ba'di. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam membicarakan sahabat. Jangan sekali-kali kamu jadikan target pembicaraan obrolan yang negatif setelah saya. Karena kenapa? Karena kalau sudah sahabat ini tercemar, siapa yang kita percaya untuk mengajarkan agama? Lulusan mana yang kita percaya lagi kalau lulusan murid-muridnya Rasulullah SAW gagal? tercela. Kelompok yang mengatakan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW para sahabat murtad kecuali beberapa sahabat saja. Kalau sudah murtad gak dipercaya di dalam menyampaikan agama, siapa lagi pak yang kita percaya untuk menimba menyampaikan ilmu kepada kita? Siapa lagi? Kalau muridnya Rasulullah aja gagal, apalagi muridnya Zainal Abidin. Kalau lulusan yang dikeluarkan dari madrasah An-Nabawiyah gagal, apalagi yang lain, ulama-ulama lain. Makanya Ewan, kalau antum tanya kepada orang yang uji, siapa orang yang paling terbaik di antara kaumnya Nabi Musa, dia akan gentle menjawab, sahabatnya Nabi Musa. Kalau antum tanya sama orang Kristen, siapa orang yang terbaik di kalangan kamu, dia akan menjawab, sahabatnya Nabi Isa. Coba tanya sama orang Syiah, siapa manusia paling kafir setelah di kalangan umat kamu? Sahabatnya Rasulullah. Dia nekwan. Perbandingan orang yang benci dengan mereka. Nah, kalau setelah kita doa dengan berbagai macam doa yang diajarkan Rasulullah SAW juga, Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina, dan juga di sana ada doa masya Allah, kebahagiaan dunia akhirat, dikasih ketenangan dohir dan batin, kokoh beragama. Allahumma inna nas'aluka bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi, ahyini ma 'alimta al-hayatu khairun li wa tawaffani in kana al-wafatu khairun li. Allahumma inna nas'aluka khashyataka fil ghaib wa shahada, wa as'aluka kalimat al-haqq bi ridha fil ridha wal ghadab, wa as'aluka al-qasd fil ghina wal faqr, wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'aynin la tanqadi, wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa barad al-'aysh ba'da al-maut, wa as'aluka ladat an-nazar ila wajhik wa ash-shawq ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zahinna bisinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Antum jangan sampai gak hafal doa. Dan doa ini masya Allah disyarah oleh Ibnu Tutkhayyib dalam kitabnya Ikhlasatul Afwan dengan syarah yang sangat bagus. Ya Allah, aku mohon kepadamu melalui perantaraan baikmu dan kemampuanmu atas makhluk, ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan masih terbaik buat saya, dan matikan aku kalau kematian sudah terbaik buat saya. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut dalam keadaan sepi dan ramai, sendiri dan banyak orang. Dan saya mohon kepadamu kalimat al-haq, bisa ngomong benar dalam keadaan senang dan benci. Karena gak ada orang kalau senang, muluk-muluk bencinya. Kalau benci, masya Allah, muluk-muluk mencelanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu sederhana dalam keadaan kaya dan miskin, kenikmatan yang tidak pernah habis, ketenangan batin yang tidak pernah ada akhirnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesegenan, apa namanya, ridho setelah putusan, dan dinginnya kehidupan setelah kematian. Dan saya mohon kepadamu ya Allah, lezatnya memandang wajahmu dan rindu ketemumu ya Allah, tanpa ada kesesatan yang menghampiriku dan juga fitnah yang menyesatkanku. Ya Allah, hiasilah hidupku dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah memelihara pemahaman. Dan tolong ya ikhwan, yang dimaksud pemahaman itulah yang juga kita minta setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ilmu itu kalau sudah bermanfaat, itulah pemahaman yang menyelamatkan kita. Makanya diri sekalian, saat orang tersebut sudah tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, lihat dalam doa Rasulullah, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', sesungguhnya wa min qalbin la yashak, hati tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', jiwa yang tidak pernah puas, wabid wa'in la yusma', dan doa yang tidak akan pernah didengar oleh Allah. Nah, pemahaman yang selamat yang sumber ilmu bermanfaat adalah pemahaman sahabat. InsyaAllah sudah selesai dan saya anggap mengkhotimah ini ya. Dan sholat isya sudah masuk, kita sholat isya, habis itu kita akan menjelaskan pemahaman sahabat adalah sumber ilmu yang bermanfaat dan sumber beragama yang sahih. Dan kenapa pemahaman sahabat seperti itu, insyaAllah ikuti setelah sholat isya, insyaAllah. Ya, sampai jam berapa kan? Jam 2. Ya, sampai kapok akhirnya. Insyaallah kapok, tutup, sudah selesai. Inilah yang kita minta setiap waktu pada surat as-subuh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini dewan perutannya wa'ali indah. Pagi hari menjelang seorang muslim beraktivitas, maka sudah yang diutamakan diprioritaskan agar ilmu yang bermanfaat. Karena perkara utama, orang itu kalau sudah memiliki ilmu yang bermanfaat, dan ilmu bermanfaat menjadi penghias hidup aktivitasnya, insya Allah seluruh aktivitasnya itu lurus. Contohnya nyari rezeki jadi lempeng, halalan thayyibah. Karena orang kebanyakan pagi hari yang dikerjakan utama kerja. Tapi kalau dicapkan bukan hanya ilmu yang, bukan hanya halal atau ibadah yang lurus, bukan hanya rezeki, seluruhnya termasuk lurus ibadahnya, lurus akidahnya, lurus muamalahnya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, bahkan hadis ini muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik akan difahamkan masalah agama, baik akidah dengan ilmu yang bermanfaat, baik ibadah dengan ilmu yang bermanfaat, baik akhlak dengan ilmu yang bermanfaat. Coba lihat ikhwan, Rasulullah ketika saat mengutus Mu'adz bin Jabal yang dikasih wasiat apa? Ya Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa modal utamanya adalah ilmu bermanfaat. Ya, mungkin orang bisa bertakwa tanpa didasari ilmu. Wa arbi sayyiati alhasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Tidak mungkin orang bisa memilah antara baik dan buruk tanpa ilmu. Bagaimana antum bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, bahkan ini termasuk yang harus kita titis siratal mustaqim, ini jalan baik kok, ilmu bermanfaat. Sehingga orang kalau sudah seperti itu, amal dan mutakabbala, amalnya insya Allah diterima oleh Allah. Makanya siapa yang terhalangi ilmu yang bermanfaat, maka terhalangi oleh seluruh kebaikan dunia dan akhirat, termasuk hidayah. inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa rasikunya wa min qalbin la yakhsha. Hadis orang mukmin kalau sudah muslim, kalau sudah tidak khusyuk, tidak mengenal Allah, dan asas daripada ilmu adalah khasyatullah. Jadi asas ilmu adalah khasyat. Sehingga siapa yang semakin tambah ilmunya, makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan tanda-tanda orang bahagia itu semakin tambah ilmu, semakin tambah tawakal kepada Allah. Satu, semakin tambah amal, semakin rasa takut kepada Allah tinggi. Semakin tambah kaya, semakin dekat dengan orang miskin. Semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Itu. Dengan demikian, asas utama adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa menghadirkan pemahaman yang sahih. Kalau kita sekarang bicara masalah ilmu yang bermanfaat, sumbernya dari mana? Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Al-Dhahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, "Atadruna mal ilmu nafi?" Tahukah apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang datang dari Allah, dijelaskan oleh Rasulullah dalam ucapan dan perbuatan, dan tidak ada nas yang melarangnya. Dan itu yang mengembangkan, yang menyiarkan, yang menyampaikan pertama kali adalah sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga Imam Sa'id bin Jubair mengatakan, apa-apa yang tidak dikenal oleh sahabat Badar bukan ilmu, berarti artinya ilmu itu sudah sempurna tuntas di dalam mereka. Ilmu itu sudah tuntas sempurna di dalam mereka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ini sumber pemahaman yang lurus adalah pemahaman sahabat, karena sahabat adalah orang yang paling terdepan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sungguh sangat tepat kalau kita jadikan pemahaman mereka menjadi rujukan di dalam memahami Alkitab wa Sunnah. Kenapa hadirin sekalian kita jadikan sebagai rujukan? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yushakkir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا." Barang siapa yang menyelisih jalannya Rasulullah dan tidak mengikuti sabilul mu'minin, maka kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla," mereka akan kami biarkan leluasa dalam kesesatan dan nanti akhirat, "wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan demikian ikhwan, siapa yang sekarang menyelisih sunnah Rasul dan jalannya mukmin, maka tersesat dan akhirnya masuk neraka. Dan yang dimaksud jalannya Rasulullah adalah sunnah, yang dimaksud sabilul mu'minin adalah ijma' sahabat. Kenapa kita katakan sahabat? Ikhwan, tidak ada jalan yang paling dijamin benar dan dijamin orang yang lewat pasti lurus, tidak tersesat, dan akhirnya menghantarkan surga adalah jalan sahabat alias pemahaman sahabat. Dan kalau kita sebutkan mukmin, kita aja masuk, apalagi sahabat. Ikhwan, kalau sekarang ada ungkapan manapun mukmin, mukmin yang terdepan adalah produk sahabatnya Rasulullah. Kalau kita aja tinggalkan mukmin masuk, apalagi sahabat Rasulullah yang mulia. Dengan demikian, ketika ada ungkapan kuntum khayra ummatin, kalau ketika diungkapkan kuntum kalian, kita merasa masuk ke dalam lingkaran khairul ummah, apalagi sahabat Rasulullah, muridnya Rasulullah, manusia yang sudah dijamin surga dan dikatakan oleh Allah an'amta 'alaihim. Kenapa dikatakan an'amta 'alaihim? Apakah mereka dijamin surga karena dekatnya dengan Rasulullah? Tidak. Apakah karena aratnya? Tidak. Apakah karena dia memiliki berbagai macam keutamaan arat? Tidak. Mereka dijamin an'amta 'alaihim, dan akhirnya surganya paling tinggi hanya karena pemahaman mereka yang lurus, keagamaan mereka yang bagus. Kalau memang seperti itu, ada di sekalian, layak untuk kita jadikan sebagai suri tauladan dan rujukan di dalam pemahaman dan pengamalan agama. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi bi ashabir rasul. Barang siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, hendaknya sahabat Rasulullah SAW dijadikan sebagai suri tauladan. Kenapa, ikhwan? Alasannya sangat logis, kata Ibnu Mas'ud. Fa innahum abarrul ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, maksudnya keimanan dan ketakwaan. Makanya tadi nilai satu Uhud sama dengan satu gunung Uhud buat kita, infak mereka. Kenapa? Keimanan mereka, ketakwaan mereka, keikhlasan mereka. Fa innahum abarrul ummati quluban wa a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Kenapa langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa aqalluha takallufan, mereka orang yang paling sedikit penyimpangannya, kesalahannya. Kenapa? Karena hidupnya, lingkungannya dan zamannya dikawal oleh wahyu. Jangankan sekarang hadirin sekalian, sahabat Rasul aja salah diingatkan sama Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan seterusnya. Makanya sahabat-sahabat itu kalau mengukur sesuatu salah atau tidak, tinggal mengatakan kunna na'zil jalta, kunna na'zil wal qur'anin yanzil wa la yanha'na an dhalika. Kami melakukan azal, Quran terus turun, tidak melarang saya. Berarti tidak salah, karena setiap ada kesalahan. Kalau seandainya Rasul tidak lihat, Allah membantu. Makanya selamanya mereka sangat keemasan. Sehingga di sekalian, mereka dikasih oleh Allah lewat lisan Rasulnya, khairun nasi qarni summa alladina yarunahum summa alladina yarunahum. Kenapa mereka dikatakan khairun nasi? Kebaikan bukan karena arahnya, bukan karena nasabnya, tapi karena pemahaman dan pengamalan agama. Makanya Abdullah ibn Mas'ud meneruskan, melanjutkan, mereka kaum yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat nabinya dalam rangka untuk menegakkan dirinya. Inilah bahasiannya ada di sekalian, mereka kita jadikan panggungan. Mereka diberikan oleh Allah titel an'amta 'alaihim fa'ulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim, dan mereka lah yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW sebutan paling indah yang tidak pernah didapat oleh umat dalam kondisi dan generasi kapanpun, yaitu khairun nas. Dan mereka lah sehingga menjadi patokan, rujukan dalam beragama, dalam seluruh sisinya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan akhlaknya. Sehingga ketika saat terjadi perpecahan, yang menjadi rujukan adalah mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan umat ini akan pecah, setiap dari umat yang ada 73 firqatan kulluha finna illa wahida, umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Rasulullah SAW ditanya, wa mania ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Rasul menjawab, ma'ana alihi wa ashabi, ajaran yang saya ajarkan dan pemaham pengamalan-pengamalan yang telah berdakwah oleh sahabat itu, mana alim wasabi, seluruh prinsip beragama yang saya ajarkan dan seluruh prinsip agama yang telah diajarkan oleh sahabat, itulah ajaran firqatul najiyah. Dan kalau kita ditanya siapa firqatul najiyah, ma'ana alaihi wa ashabi. Jangan demikian adik-adik sekalian, mereka itu jamaah yang dijamin masuk surga, jamaah yang dijamin utuh, jamaah yang tidak pernah ada kesalahan. Sehingga kalau kita sebutkan al-jamaah secara mutlak adalah rasul dan sahabatnya, serta mereka yang telah dijamin khairun nas generasi setelahnya. Makanya Rasulullah di dalam riwayat lain ketika ditanya siapa yang sanggup selamat itu, ya Rasulullah, al-jamaah. Dan dimaksud jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, dan yang dimaksud adalah an'amta alaihim, dan yang mereka maksud adalah yang dimaksud oleh Abdullah ibn Mas'ud, yaitu ashabul Rasul. Dengan demikian, kalau kita artikan kembali lagi tadi, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam seperti pemahaman dan pengamalan an'amta alaihim ma'ana alaihi wa ashabi khairun nasi kurni. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in yang telah membawa ajaran mereka dengan baik, yang telah mempertahankan ajaran mereka dengan baik, yang mengamalkan ajaran mereka dengan baik, yang telah mewarisi pemahaman agama mereka dengan sempurna. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم. Karena tidak semua orang yang dulu itu saleh, makanya ada salafus saleh, ada salafut thalih. Ya, salafut thalih mereka-mereka yang hidup di generasi salaf tetapi menebarkan ajaran bid'ah. Siapa saja yang keluar dari mereka, keluar dari jamaah dan keluar dari ijma dan keluar dari umat dan diponis oleh Rasulullah SAW keluar dari Islam, mati dari keadaan mati jahiliyah, mati dari keadaan mati jahiliyah siapapun. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan al-jamaah, ma waqafal haq walau kunta wahdan, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian, kebenaran yang dibawa oleh sahabat. Karena tolong ucapkan ikhwan, kesepakatan apapun setelah generasi ini, generasi terbaik, generasi sahabat, kesepakatan untuk menentang mereka walaupun jumlahnya 10 kali lipat, di atas kesesatan dan yang benar adalah mereka. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Karena obrolan mereka, ujian mereka, omongan mereka harus kita standarkan, rujukkan kepada mereka. Benar-benar menurut mereka, salah-salah menurut mereka. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, apa saja yang bukan menjadi, tidak pernah menjadi agama pada generasi awal sahabat, sampai kiamat pun tidak akan bisa menjadi bagian agama. Tidak ada istilah sunnah susulan. Nyusul yang perlu tidak ada sekarang. Makanya Abdullah ibn Mas'ud membuat suatu ungkapan. Ibnu Katsir membuat suatu ungkapan yang sangat indah. Fa amma al-sunnati wal jama'ah ajma'u ala anna kulla fi'lin aw qawlin lam yasbut عن الصحابه فهو بدعه فوالله فانه لو كان خيرا لسبقونا اليه. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat setiap perbuatan dan ucapan yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat adalah bid'ah, karena kalau sesungguhnya itu baik pasti mereka mendahului kita. Kalau mereka selalu semangat dalam kebaikan, kalau mereka itu selalu semangat dalam masalah kebenaran, maka tidaklah ada semua kebenaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Mereka bergegas, mereka bersemangat, mereka kejar-kejar untuk mendahulunya paling terdepan dalam amalan, kecil maupun besar, sedang maupun biasa. Dan ini disalihkan, subhanallah, tidak ada satu generasi yang paling senang terhadap kebaikan, paling gemar di dalam fastabiqul khairat, melainkan mereka. Apakah mungkin ada sunnah-sunnah yang sekarang dinyatakan baik atau dinyatakan sunnah, kebiasaan yang dikatakan merupakan suatu bagian dari Islam yang mereka sama sekali tidak kenal? Mungkin enggak. Apalagi ada beberapa ajaran yang murni sunnah lokal Indonesia. Tanya aja sama orang Qatar, kenapa nonton itu 7 bulanan di kepada kenal gak orang-orang sekitar Arab sekitar bilang selamat tanda kenal? Hanya orang mati bulan balik di sini pak, tak bilangnya apa? Lagi jangan seperti orang kampung kalau diajak dia mau pak, kenapa bukan selamat tanda? Emang kenapa selamat tanda? Tak bilang, kan gak ada sama Rasul. Muka lu juga gak ada sama Rasul. Bid'ah dong. Itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya semua ajarannya enggak ada sama Rasul itu bid'ah. Apa itu enggak ada sama Rasul? Kalau itu bid'ah. Sebetulnya Rasulullah SAW itu sudah bercita-cita tahlilan tapi belum sempat. Ngaco semua ngomongnya. Ya enggak usah, kalau kita pengen dialog, kalau seandainya gara-gara tahlilan itu masuk surga, nanti kan ketemu sama Abu Bakar, pokoknya surga kenalan, assalamualaikum kan, assalamualaikum namanya siapa, parti dari mana, Pekalongan, itu masuk surga gara-gara apa? Tahlilan. Kaget loh Abu Bakar, apa itu kan? Enggak tahu, coba tanya sama Rasulullah. Tanya sama Rasulullah, Rasulullah, ini ada orang dari Pekalongan namanya Parti, katanya masuk surga gara-gara tahlilan. Bahkan ada di sini yang selamatan tahlilan itu bikin miskin orang Jawa, orang Indonesia. Makanya negara-negara Arab itu masuk perdananya melimpah, bukan karena kaya, bahkan Indonesia itu lebih kaya. Kenapa Indonesia gak bisa nyumbang sama sini? Duitnya habis buat selamatan. Coba aja dari mulai hamil, copok, utel aja itu sudah selamatannya berapa kali. Belum lagi rokok rumah bangun, jangan kan di rumah sosok beli buat justru dan aja selamatan orang Jawa itu. Belum lagi dana yang nganggur di atas kuburan, bikin keji, bikin rumah. Itu gak ada manfaat. Kalau pernah saya ngitung, kalau saya punya, seandainya di Indonesia itu ada 2 juta kuburan, masing-masing kuburan itu butuh kencing yang keramik itu, yang di keramik itu 500 ribu minim. Coba aku kalikan 500 ribu. Sementara ada sebagian kuburan itu sampai 40 rumah utuh dengan kain jati yang nomor satu dari jati dibuat kubatin itu. Oleh karena itu kita sekarang sepakat, kalau kita sudah mendapatkan satu keterangan, umat ini akan pecah 73 yang selamat satu, Dan Rasul mengatakan dalam riwayat hadis ini, ma'ana alihi wa ashabi, mereka yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan ajaran sahabat saya. Dalam lafaz Ibnu Majah dikatakan al-jama'ah, dan yang dimaksudkan al-jama'ah adalah jama'atul Rasul. Dan mereka lah khairun nas, mereka lah an'amtu alaihim, dan mereka itulah ya ikhwan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz firqatun najiyah. Firqah kelompok najiyah yang selamat dunia dari berbagai macam kebinaan kesesatan, fil akhirah selamat dari neraka dan azab. Kalau kita sudah yakin bahwa manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka adalah orang yang selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, dan kita enggak ragu adalah mereka, maka ketika Allah menegaskan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, yang terdepan paling aman dari penyesian terhadap Rasulullah adalah mereka. Tidak ada lagi. Dengan bikin ikhwan kesepakatan mereka tidak mungkin sepakat di atas kesesatan, terutama khulafaur rasyidin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menegaskan tentang masalah perselisihan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, saya wasiatkan kepada kalian untuk terus bertakwa kepada Allah, mendengar dan bertaat. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyyun walau unhanya, yang memimpin kamu itu seorang budak hitam kelam. Makanya di sinilah ikhwan protes akidasi kudeta dan macam-macam itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi demonstrasi yang mengajak kepada tidak ada kecuali kerusuhan, kecewaan, keruh hati dan berbagai macam ketimpangan sosial. Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menemukan perselisihan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah apa? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan terbukti kita sekarang sudah mengalami. Dulu Rasul masih mengatakan akan pecah, sekarang sudah. Kalian nanti kalau hidup akan menemukan perselisihan yang sangat banyak sekarang. Subhanallah. Apalagi kalau di sini aku tidak terlalu melihat. Tapi kalau di Indonesia masyaallah, aliran apa aja itu, ustaz model apa aja ada, dan firqah macam-macam dari mulai gadul dan mau gadul, kebatinan, kejawen, bahaya, Ahmadiyah, Islam jamaah, Islam macam-macam, semua mengangkat bendera, unjuk gigi, unjuk kekuatan, menunjukkan bahwa mereka itu ada dan memberikan suatu pembenaran terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sikap kita apa? Bayyashiku fasadam fasayarah ilahkan kafur alaikum fi sunnatin. Sunnah di sini bukan artinya hadis, bukan artinya tidak wajib, bukan juga maksud-maksud apa yang disandarkan kepada Rasulullah, tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah cara beragama yang diajarkan Rasulullah, cara beragama yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Mas, mungkin ada orang yang bertanya, kenapa kita pakai wasunnatil khulafa alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin, apa enggak cukup dengan wasunnati, sudah pegang teguhlah dengan sunnahku, sudah selesai, pasti selamat. Mungkin ada yang bisa menjawab, kenapa Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin? Apa pentingnya wa sunnatil khulafai rasyidin? Tafadhol. Gantian yang bicara. Sebetulnya kita cukup ya, bergantung cara beragama Rasulullah SAW. Rasulullah juga mengatakan taraktukum 'ala al-misri bayda laylaha kanahariha la yazighu ba'dan 'anha ba'di illa halikun. Rasulullah sallallahu alaihi juga mengatakan taraktu fikum amrayni in damassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Selesai. Tapi kenapa hadis ini Rasul menegaskan 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin? Allah. Ini ayat sama dengan ini hadis sama dengan firman Allah. Ya. Karena dalam ayat sendiri dikatakan wahai tadi boleh wasabil mukmin. Boleh wasabil mukmin. Terus kaitannya pentingnya apa? Itu analisa nas. Tapi sekarang kita coba analisa hikmah dan logika. Logikanya, kenapa Rasul sudah mengatakan alaikum bisunnati harus wasunnati khulafai ar-rasyidin? Karena ini mas, semua firqah yang sesat yang ada ini kalau ditanya dasarnya Quran, hadis, Quran, sunnah. Apa yang menyebabkan mereka itu tersesat pemahaman? Seakan-akan Rasulullah SAW menegaskan, wahai manusia, dalam beragama ini adalah kalian kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Namun kitab dan sunnah tidak cukup. Kalau tidak dikawal dengan pemahaman yang benar, maka untuk mendapatkan standar pemahaman yang benar, maka Rasulullah SAW kasih sampel ini pemahaman khulafa' ar-rasyidin. Seakan-akan فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِفَهْمِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Sama ayat ini juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, dan juga sabda Rasulullah sallallahu إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَبِ الْبَقَرِ وَاسْتَخَذْتُمْ بِالزَّرْعِ وَدَرَبْتُمُ الْجِهَا illa sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sibuk dengan perdagangan ina dan buntutin ekor sapi dan sibuk dengan cocok tanah dan kalian meninggalkan jihad, Allah akan kuasakan kehinaan dan tidak ditarik kecuali kalian kembali kepada al-Islam, kembali kepada din dengan memegang Al-Kitab wa Sunnah. Tapi itu dia cukup, karena orang Syiah pun kita tanya dasar kamu apa, pasti menjawab Quran Sunnah. Jadi melakukannya Quran Sunnah. Bahkan Ahmadiyah yang sudah dikatakan Ahmadiyah, silakan kamu sesat, tapi tolong jangan bawa Islam, tetap gak mau, tetap bawa Islam. Dan pura-pura kalau ditanya Quran Sunnah juga. Semua Quran Sunnah, salahnya di mana? Oh, ternyata salahnya di rumah. Mas, Quran kan mungkin bisa salah. Sampai kapan? Sunnah yang sahihah, hadis yang sahih, gak mungkin juga salah. Yang bisa salah di mana, mas? Yang bisa salah apa? Pemahaman. Makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kesalahan akibat salah paham lebih fatal ketimbang kesalahan akibat kebodohan. Orang itu kalau sudah bodoh gak tahu diri, selesai. Orang kalau sudah salah paham dan salah ngomong benar, artinya ngomong merasa benar, akhirnya apa? Bodohnya bodoh padat. Akhirnya Imam Syafi'i aja dibikin repot sama orang model seperti ini, Pak. Imam Syafi'i itu kalau dibat gak pernah salah, gak pernah kalah, kecuali sama orang ini, kalah terus. Sehingga Imam Syafi'i mengumpul suatu syair, yang sangat indah. Kam min aibin qawlan sahihan fa'afaduhu min al-fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya salah paham pemahaman yang sakit. Memahami nas Quran dan Sunnah sehingga seakan-akan ketika sekarang kamu bingung dengan pemahaman ini, pemahaman ini, bahkan jaringan Islam liberal pakai ayat juga untuk mendukung pemikirannya. Kelompok-kelompok yang sekian banyak juga memakai Quran Sunnah untuk membenarkan pemahamannya. Terus sekarang yang salah yang mana, bingung kan? Yang salah adalah pemahamannya, yang sesat adalah pemahamannya. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan jaminan pemahaman ini tidak sesat, pemahaman ini tidak keliru, dan cara beragama kita benar, maka pakailah pemahaman terdepan Khulafaur Rasulin dan pada umumnya sahabat. Pak, kenapa Rasul hanya mengambil sampel Khulafaur Rasulin tidak sahabat? Rasul tidak mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnati sahabat, tidak, tapi sunnatil khulafa. Kenapa? Karena enggak mungkin empat orang ini kalau sepakat sama bagian yang lain yang di sini. Dan tidak mungkin kalau sahabat ini sudah sepakat dalam satu pemahaman dalam menafsiri Quran Sunnah, ada sahabat yang berada menjadi sini. Berarti pemahaman Khulafaur Rasyidin otomatis pemahaman sahabat. Kalau kita bicara masalah Khulafaur Rasyidin, otomatis khulafa, sahabat jami'an. Gak mungkin, tolong hadirkan satu kesepakatan sahabat yang diselisih berani oleh satu sahabat, ada dua atau sepuluh atau seratus, dan bahkan subhanallah ikhwan, lihat pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang murtad dan tidak bayar zakat, diprotes oleh Umar bin Khattab. Hai Abu Bakar, apakah kamu ingin memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, lau qatilanna man farraqa baina sholati wa zakat, demi Allah aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Demi Allah saya ambil dulu yang dulu pernah setorkan ke Rasulullah, sekarang tidak disetorkan ke saya, walau biqali wa amalanya sekedar unta kecil. Akhirnya setelah itu Umar benar-benar mengatakan apa? Ternyata Allah lapangkan dada Abu Bakar dengan kebenaran, dan kebenaran di pihak Abu Bakar. Setelah itu sami'na wa ata'na, sahabat yang lain tidak ada yang protes. Gak ada yang di sini. Udah, apa yang menjadi putusan Abu Bakar dan Umar akan menjadi putusan semua umat termasuk sahabat. Kalau sekarang hadirin sekalian, semua umat terbaik khairun nas yaitu sahabat ridho terhadap putusan Abu Bakar Umar, maka siapa yang tidak ridho setelahnya, maka dia adalah lebih parah nasibnya ketimbang orang-orang yang sekarang ini kufur pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Dia tahu kebenaran, dia tahu muslim, tapi menyelisih sekian banyak orang yang sudah sepakat dan dikatakan oleh Rasulullah SAW lagar syarmi umat yang ada pada nanti, umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Apalagi dicela, apalagi dikatain macam-macam, yang mereka itu gak bisa memahami nas, mereka itu cuma ya pinternya nyerang, kalau gak mau berpikir, gak bisa berpikir, subhanallah. Sehingga muncul suatu ungkapan as-salafu aslaf wa khalafu a'lam wa ahkam, masya Allah, dan bahkan as-salafu aslaf wa a'lam wa ahkam. Salaf itu a'lam, paling tahu tentang nas, ahkam paling banyak hikmahnya, a'lam paling dalam ilmu mereka. Insya Allah dengan kita memahami suatu pemahaman agama seperti ini, aman dari kesesatan. Pak, saya jamin, Dimanapun orang yang terkena aliran sesat atau brainwash atau cuci otak, orang yang tidak mengetahui dan tidak kenal mengenal tentang pemahaman salaf sunnah, dan orang yang jauh dari dalil, orang yang jauh dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga lihat Rasulullah SAW mengatakan, Inna li kulli amalin syirratan wa li kulli syirratin fatratan, faman kana fatratu ila sunnatin faqad ihtada, faman kana fatratu ila ghairi dhalika faqad halak. Sesungguhnya setiap amal ada semangatnya, dan setiap semangat ada kendornya. Siapa yang diatkan kendor di atas sunnah telah mendapatkan petunjuk, dan siapa yang kendor tidak di atas sunnah maka tersesat. Intinya sunnah dalam cara beragama Rasulullah menyelamatkan kita, walaupun sekarang lingkungan kita sedang sesat semua, pemikiran sesat meracuni semua masyarakat. Insya Allah orang yang paham sunnah dan di atas sunnah, kata Rasulullah, fa fadil dada, telah mendapatkan petunjuk. Demikianlah hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Intinya saya bisa simpulkan, kalau kita sekarang menyimpulkan Islam itu nikmat, nikmat Islam ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun, bahkan nikmat mutlak. Berarti pak, nikmat itu harus disyukuri. Cara bersyukur kita ada dua. Kita banyak memohon kepada Allah supaya hidayah ini awet, langgeng, lestari dalam hati rohani kita. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak intrik-intrik, banyak syubhat, banyak berbagai macam-macam yang bisa menggeser, mengusur dan mengotor hidayah itu. Apalagi di Indonesia, sering saya umpamakan hidup di Indonesia, hidup beragama di Indonesia itu seperti meletakkan roti bolu di tong sampah. Kira-kira apa kan? Subhanallah, kita ini gak ngaji sehari aja udah tercemar. Belum kemaksiatan, belum fasilitas-fasilitas yang melalaikan, belum lagi kita mendengar makalah-makalah yang sesat, pemikiran ini, pemikiran itu di media elektronik maupun cetak. Sementara hati itu lemah, katanya Imam Az-Zahabi, hati itu lemah, subhat itu menyambar. Dan tolong mas, subhat itu setiap saat selalu update. Makanya di sini kenapa kita itu diajarkan untuk ta'lim dan ta'lim. Pertama, subhat itu terus update. Contoh di subhat seputar masalah mulai tahun ini beda tahun kemarin, dan beda lagi teman-teman. Dan setiap bid'ah itu satu bid'ah aja subhatnya bisa ratusan, apalagi 100 bid'ah. Dan itu kalau gak mau update terus dengan ilmu yang bermanfaat, hancur. Kegilas. Apalagi kita dihidup di tengah berbagai macam subhat yang hidup dengan yang subur. Terus kemudian kita luruskan terus pemahaman-pemahaman kita dengan pemahaman seluruh umat. InsyaAllah kita akan mendapatkan hidayah yang itu terus bertahan awet, tidak sampai kepada sirat nanti di akhirat, titian yang menyelamatkan kita hanyalah manhaj. Siapa yang selamat melewati siratul mustaqim di dunia, katanya Ibnu Khayyim, akan selamat sukses melewati sirat nanti di atas neraka jahanam. Dan siapa yang tersesat nanti akan terhempas di akhirat. Demikian kita juga syukur mengenali manhaj kita. Semua orang harus susah untuk mengenali, dan modal beragama yang baik itu satu, lurus akidah kita, lurus manhaj kita, lurus amalan kita. Salamatul mu'taqad, dituntun akidah ini kita harus luruskan. Salamatul manhaj, cara beragama kita sesuaikan dengan cara beragama khairun nas. Dan salamatul amal, amal kita harus selalu ikhlas dan benar. Insyaallah kalau seorang muslim memiliki salimul i'tiqad, seorang muslim salimul i'tiqad, salimul manhaj, salimul amal dengan syarat ikhlas dan benar, Allahu akbar. Tidak akan bisa kapan terfitnah terlepas di zaman fitnah seperti ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Famanil kuliyah sabar fawana, tapi siapa yang diuji sabar, insyaAllah sukses. Dan sabarnya apa? Itu kata Rasulullah, al-mu'minu alladhi yukhalidu an-nas wa yasbir 'ala adahu khairun min alladhi la yukhalidu an-nas wa la yasbir 'ala adah. Seorang mukmin yang mau nyambur sama orang, sabar atas gangguannya, maksudnya sabar nyambur hidup bersama di lingkungan tapi tetap prinsip-prinsipnya enggak sama seperti mereka. Pertama, dan insyaAllah nanti kita akan bahas memegang beberapa sunnah nanti, bagaimana seorang muslim lingkungan sebesar apapun dia tetap baik dan tidak ikut rusak dengan rusaknya. Jadi monggo perkara berat, tidak semua orang bisa, tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah, makanya kita mohon. Dan sampai akhiri, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk terus memegang pemahaman sahabat, sunnah sahabat, ijma' sahabat, dan cara beragama sahabat. Inilah tema sebulan yang kita sampaikan dari mulai ba'da maghrib sampai jam berapa? Jam 10 ya? Belum? Ya udah, sekarang kalau nanti tanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya ditutup. Tadi katanya sahabat selalu bersepakat apa namanya, padahal kita tahu Ali dengan Muawiyah itu juga berbeda gitu. Iya, mungkin. Ikhwan, perlu diketahui bahwa yang dimaksud sunnah sahabat adalah ijma' sahabat. Cara beragama dalam masalah usul prinsip, tidak ada satu sahabat yang berselisih. Kalau antum tidak percaya, tolong sebutin sahabat mana yang berselisih dalam masalah tafsir asma wa sifat. Bahkan Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah mengatakan, saya membaca tafsir hampir 100 tafsir. Karya para ulama-ulama salaf, saya tidak menemukan mereka berselisih di dalam masalah ta'wil asma wa sifat. Tidak ada, semuanya sama dalam iman terhadap asma wa sifat. Nah, ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, termasuk Muawiyah sama Ali, nanti kita jelaskan. Ikhwan, masalah ijtihadiyah, contoh Aisyah sama Ibnu Abbas berselisih dalam masalah apakah Nabi Muhammad ketika Isra itu melihat Allah atau tidak. Kata Ibnu Abbas melihat, katanya Aisyah tidak. Maksudnya Aisyah itu tidak dengan mata mata ini apa? Mata telanjangnya. Maksudnya Ibnu Abbas iya dengan mata batinnya. Kan tidak ada masalah. Tentang masalah sekarang, apakah melihat dengan mata kepalanya, riwayat jelas ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, pernah engkau benar melihat Allah pada waktu Isra Mi'raj? Rasulullah jawab, nurun anna ara, cahaya, bagaimana saya bisa melihat? nanti tertanam oleh cahaya. Nurun an-nur. Tapi ada yang sekalian, kalau kita lihat perselisihan antara syirik